Abdi yang tak mengabdi sungguh menggelisahkan hati. Kalau abdi justru datang di situ, berada di situ untuk menggerogoti. Ia menyebut dirinya abdi bukan untuk mengabdi, tapi ia menyebut dirinya abdi hanya untuk menyiasati supaya punya kesempatan menggerogoti apa yang diingini. Wajahnya penuh dengan kerendahan hati. Tampilannya sangat merendah diri, tapi hatinya penuh dengan lika-liku yang tak terdebak. Misteri, itu kata yang tepat. Ya, dia penuh dengan kemisterian, karena wajah yang tampak lugu ternyata di dalamnya menyimpan sejuta tipu. Tunduk bukan karena ia menundukkan diri sebagai sikap hormat, tetapi supaya seluruh tindakan yang salah tertutup rapat, sehingga ia terus bisa menggerogoti apa yang diingini. Abdi, sebuah kata yang sangat menarik hati. Abdi, ya, abdi negeri. Wow, itu lebih lagi luar biasa pengabdiannya. Abdi negeri, mengabdi kepada negeri. Memberikan seluruh kontribusinya untuk negeri. Melakukan apa-apa yang bisa memajukan negeri sehingga menjadi ketenangan bagi seluruh rakyat negeri. Sayang, kalau saja dia melakukan tentu indah. Tetapi sekali lagi sayang, karena yang terjadi justru kebalikannya. Rakyat gelisah, urusan tak pernah selesai. Tampaknya mereka ramah, tapi tanpa uang, semuanya tak berjalan. Ya, semakin hari rakyat semakin gelisah, karena sang abdi ternyata sangat ahli menggerogoti. Dan lebih repotnya lagi, tak ada yang mengawasi, karena yang mengawasi abdi ternyata mentalnya juga mirip-mirip sekali. Membuat rakyat semakin sulit, miris diri. Mau apa, mau bagaimana, supaya bisa menyelesaikan urusan sendiri yang seringkali berbenturan dengan aturan-aturan yang harusnya jelas, tapi sering menjadi tak jelas karena abdi menambah di sana-sini. Peraturan yang tak tampak justru lebih menonjol, sehingga abdi sekali lagi punya kesempatan besar untuk menggerogoti. Sayang, yang digerogoti adalah rakyat kebanyakan. Yang digerogoti adalah negeri yang semakin hari semakin keropos, tak berdaya untuk berdiri tangguh, tampak lemah, sempoyongan ke kanan dan ke kiri. Negeri disakiti. Semoga abdi menyadari bahwa abdi adalah mereka yang mengabdi. Tapi kalau mau menggerogoti, semoga menyadari dan mengganti nama diri. Saya ini korupsi. Bersama saya, Bigman Sirait.